sesungguhnya juga telah mencontohkan bagaimana menjadi sosok suami idaman. Suami idaman. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara akhlaknya, kana dahulu annahu jamilul usrah. Beliau adalah seorang yang indah cara berinteraksi dengan keluarganya. Bagus. Daimul bisyr, yang senantiasa menampakkan kebahagiaan, yang senantiasa menampakkan kesenangan kepada istri-istrinya. Yuda ibu ahlahu, beliau mengajak bercanda istrinya, bersenda gurau, bercengkrama bersama mereka. Wa yudhahiku nisa'ahu, bahkan beliau bisa membuat istri-istrinya tertawa, merasa tentram ketika seorang istri itu bersama beliau alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya bukanlah yang kita maksudkan bahwa kita bisa semisal sama seperti yang beliau lakukan, bukan itu. Karena kita tidak akan mampu menyamainya. Namun meskipun kita tidak mampu menyamai beliau alaihi salatu wassalam, setidaknya kita serupakan diri kita bersama beliau. Fa illam takun mithlahum, kalau engkau tidak bisa semisal dengan mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, fasyabbihum, maka serupailah mereka. Serupailah Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para sahabatnya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih, beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan dua keadaan. Keadaan yang pertama terkait dengan sifat bawaan kaum wanita. Yang kedua, bagaimana kita bersikap dengan sifat bawaan kaum wanita. Di sini tidak disebutkan sifat bawaan laki-laki dan bagaimana wanita bersikap kepada laki-laki, bukan. Ya. Yang disebutkan adalah sifat bawaan wanita dan bagaimana laki-laki harus bersikap kepada kaum wanita. Jangan dibalik ya. Barakallahu fikum. Baik. Beliau alaihi salatu wasalam menyatakan, istausu bin nisa'i khaira, fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Hendaknya kalian senantiasa berwasiat, bernasihat kepada kaum wanita dengan kebaikan, dikarenakan wanita ini diciptakan dari dhila. Dan dhila ini sifatnya awaj, bengkok. In zahabta tuqimahu kasartahu wa in taraktahu lam yazal awaj. Fastausu bin nisa'i khaira. Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, melempengkannya, buat jadi lempeng, lurus, maka itu sama saja engkau mematahkannya. Dan kalau engkau biarkan, ya, kalau orang kita bilang dijarno wae, wis jenenge wae, ya, lam yazal awaj, maka dia tetap saja terus bengkok. Terus bagaimana? Kata beliau alaihi salatu wasalam, fastausu bin nisa'i khaira. Ya, hendaknya kalian senantiasa berwasiat kepada kaum wanita dengan kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan yang pertama sifat mereka, yang awaj, ini sifat bawaan semua perempuan sama. Ya, semua perempuan itu sama. Sejak zamannya ibu kita. Ya, ibu kita siapa? Bukan Kartini kan? Ibu kita Hawa alaihissalam sampai wanita yang terakhir. Baik, sedikit kita bercerita. Disebutkan oleh sebagian ulama tentang penjelasan tafsir dari ayat bagaimana Adam alaihissalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla setelah menciptakan Adam, kemudian disusul istrinya Hawa alaihissalam, dan kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat beserta iblis untuk sujud kepada Adam. Lalu para malaikat semuanya fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Dan kemudian Allah Ta'ala mengizinkan bagi kedua makhluk ini, yaitu manusia ini, Adam beserta istrinya, makan semua yang ada di surga. Illa syajaratan wahidah, kecuali satu pohon saja, jangan didekati, jangan disentuh. Datanglah iblis. Maka iblis ini ia mengelilingi, ya, antara Adam dan Hawa, diperhatikan. Ternyata dia mendapatkan kelemahan itu pada diri Hawa. Barakallahu fikum. Maka yang pertama yang berusaha untuk ia goda, untuk ia jerumuskan dalam kesalahan agar bisa memakan pohon atau buah dari pohon tadi adalah Hawa. Ya. Sehingga dikatakan ini adalah buah yang kalau dimakan ini akan menjadikan mereka menjadi malaikat atau akan hidup abadi. Padahal ini adalah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama melakukan kesalahan adalah Hawa, kemudian Adam, dan keduanya jatuh dalam kesalahan yang sama. Barakallahu fikum. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara semuanya dan saudari yang jauh di mata tapi dekat di hati. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana kita harus bersikap kepada kaum wanita. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam telah menyatakannya. Karena ini bagian dari wahyu. Nah, kalau kita paksa, maka sesungguhnya yang terjadi bukanlah kebaikan, namun kerusakan yang lebih besar. Kalau engkau ingin wanita yang benar-benar ini tidak akan kamu dapatkan. Yang benar-benar tidak akan kamu dapatkan. Barakallahu fikum. Sehingga yang bisa kalian lakukan kepada mereka adalah fastausu, senantiasa berwasiat, senantiasa mengingatkan, senantiasa mengajarkan, tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya. Karena mereka terbiasa ketika melakukan satu kesalahan akan melakukan kesalahan yang berikutnya, dan tidak akan henti-henti pula mereka melakukannya. Kalau kita biarkan maka dia bengkok, kalau kita paksa tidak bisa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan satu perintah, istausu. Ini perintah dari beliau alaihi salatu wassalam, istausu bin nisa'i khaira. Barakallahu fikum. Sehingga jangan coba-coba memaksanya. Kalau dipaksa apa? Kasartaha. Engkau mematahkannya. Yang kemudian dijelaskan ai talaqaha, yaitu maknanya apa? Akhirnya mentalaknya. Jatuh pilihan terakhir adalah talak. Kalau demikian kapan kita menikah? Sedangkan semua wanita sama memiliki sifat awaj ini. Kalau kamu menikah pengen yang lempeng, dapat ternyata enggak, kamu cerai. Nikah lagi, cerai lagi. Nikah lagi, cerai lagi. Berarti siap-siap jomblo seumur hidup. Enggak punya pasangan kamu. Barakallahu fiikum. Yang semestinya apa? Kita ingat ayat yang tadi kita baca awalnya, litaskunu ilaiha, agar engkau bisa menenteramkan dirimu bersamanya. Hidupmu tidak tenteram. Yang seharusnya bisa engkau tenteramkan hidup bersamanya, akhirnya tidak tenteram. Kenapa? Karena engkau tidak bisa menjadi sosok laki-laki idaman baginya. Yang seharusnya khairukum khairukum li ahlihi, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya, engkau tidak bisa melakukannya. Yang seharusnya engkau merawatnya, berbuat baik padanya, ya, bitayyibil kalam, dengan ucapan yang baik, wal af'al, dan perbuatan yang baik, tidak bisa engkau melakukannya. Sehingga ia tidak bisa meniru, tidak bisa mencontoh, dan tidak bisa merubah keadaan dirinya. Barakallahu fikum. Ini merupakan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berwasiat berulang-ulang kepada istri kita sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berwasiat. Di antara wasiat beliau masalan, misalnya beliau memanggil kaum wanita, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqna, hendaknya kalian bersedekah. Satu contoh amalan yang sering dilalaikan oleh kaum wanita. Yang sering dilalaikan oleh kaum wanita. Ya, satu sifat bakhil sehingga enggan bersedekah. Sehingga ketika ia diberi, maka maunya itu dia ambil kesemuanya. Kalau ia memiliki sesuatu dan harus memberi, dia akan beri yang paling rendah nilainya. Tidak mau dia memberi sesuatu yang berharga. Sifat ini jangan kita biasakan selalu terpeluk dalam diri mereka. Harus kita lepas. Tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Sedekah itu dengan sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Harta yang berharga, sesuatu yang kalau orang menerimanya itu bernilai harganya. Ya. Dan engkau menyukainya. Barakallahu fikum. Kita ajari tasaddaqna. Ya. Kita hilangkan, berusaha menghilangkan sifat-sifat bakhil, kikir yang melekat pada sebagian kaum wanita. Nabi alaihi salatu wasallam berpesan dengan ya ma'syaran nisa, wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Kan mereka kalau laki-laki, alhamdulillah, barakallahu fikum, mereka rajin bersedekah. Ya, ini yang normal. Nah, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada tetangga, kepada orang lain. Nah, kalau wanita itu kan menerima. Kalau dia menerima sesuatu, jangan dianggap itu ini berarti milik saya semua. Nah, ini uang belanja sebulan ini untuk saya semua. Sehingga ia hitung-hitung dari uang belanjanya, saya dapat 2 juta bulan ini. 2 juta bulan ini untuk beli belanja kira-kira sekian, untuk beli pakaian sekian, beli ini itu jajan anak, bayar SPP sekian. Sisanya ditabung. Sudah selesai. Barakallahu fikum. Sedekahnya mana? Bu. Ya. mana bu sedekahnya? Barakallahu fikum. Kok semuanya kamu hitung habis keperluan hidupmu satu bulan? Terus kapan kamu bisa memberi? Barakallahu fikum. Kapan kamu bisa berbagi? Habis untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Kita harus mulai latihan, ya, menghitung kapan kita juga berbagi. Barakallahu fikum. Jangan biarkan yang berbagi itu suami terus suka memberi sana, suka memberi sini. Engkau sebagai istri mau ada tamu misalnya, ada tamu, barakallahu fikum, yang bisa engkau belikan sesuatu yang bernilai untuk tamumu. Nah, atau kalau engkau memiliki sesuatu mungkin di kulkas, kalau enggak punya kulkas ya mungkin di rak makan, ada roti yang harganya 2000-an sama roti yang harganya 500-an, kasih yang 500-an aja lah. Lah, jangan. Barakallahu fikum. Apa yang kamu bisa keluarkan yang menunjukkan engkau memuliakan tamumu? Memuliakan tamu saja tidak bisa, kapan kamu bisa memberi orang lain? Barakallahu fikum. Tamu itu orang lain yang terdekat saat itu. Tamu hadir di rumahmu. Kalau engkau bersama tamu tidak bisa engkau muliakan, bagaimana kalau bukan tamu? Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan cara mengenali kemuliaan seseorang itu bagaimana ia menyambut tamunya. Barakallahu fikum. Bagaimana ia memuliakan tamunya? An-Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, "Thayyib man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tamunya. Orang itu dikatakan sebagai seorang yang karim. Karim itu mulia karena sebab al-karam. Barakallahu fikum. Karena ia suka memberi, suka ia berbagi, bukan orang yang bakhil. Sehingga dikatakan karim, seorang rajulun karim, seorang yang mulia. Kenapa mulia? Karena dia orang yang suka, yang peduli dengan orang lain. Ini karim. Adapun kalau orang itu punya harta, punya kedudukan, namun bakhil, ini bukan orang yang karim. Orang yang bakhil itu bukan orang yang karim. Yang namanya orang yang karim itu orang yang memiliki kepedulian. Barakallahu fikum. Yang ia suka membantu, suka berbagi dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, atau apa yang bisa ia berikan. Ini orang yang karim, orang yang mulia. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ingat dalam pelajaran Qaidul Arba, ya, lafaz pertama dalam kitab itu setelah bismillahirrahmanirrahim apa? As'alullaha al-karima. Aku memohon kepada Allah, meminta kepada Allah al-karim. Kenapa? Karena al-karim Allah yang suka memberi, Maha pemberi, semisal al-Wahhab. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajari istri-istri kita memiliki sifat ini. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna aktsara ahli nar. Karena aku melihat kalian adalah kaum yang paling banyak ada dalam neraka. Fakulna, maka kemudian kaum wanita bertanya, wabima ya Rasulullah, bagaimana bisa wahai Rasulullah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tukthirnul la'na watakfurnal ashir. Kalian sering melaknat dan mengkufuri al-ashir. Ma ra'aitum min nakisati aklin wa dinin adhab lilubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Tidaklah aku melihat makhluk yang paling kurang akalnya dan kurang agamanya yang bisa menghilangkan akal, ya, seorang yang memiliki akal, seorang laki-laki yang paling hazim, yang paling wanita, yang laki-laki yang berakal itu bisa hilang akalnya karena sebab apa? Karena sebab ihdakunna, karena sebab salah seorang di antara kalian. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah, hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama beliau sebutkan adalah contoh amalan soleh. Contoh yang terbesar di sini disebutkan as-sadaqah. Sadaqah. Baik. Sekarang kita mau menyinggung sadaqah. Kalau kita membicarakan tentang sadaqah, ya, seringnya di antara kita membeda-bedakan apa itu nilai sadaqah. Barakallahu fikum. Terkadang meremehkan yang namanya apa? Sedekah. Sebagian orang ketika dia dalam posisi memberi, dia sebagai seorang yang sedang memberi, terkadang dia meremehkan apa yang ia berikan. Karena meremehkan jadinya enggak jadi ngasih. Barakallahu fikum. Karena dia merasa meremehkan pemberinya, ah, saya memberi apa sih kayak gini? Kayaknya enggak bernilai. Sehingga enggak jadi. Barakallahu fikum. Atau dari sisi orang yang menerima, terkadang meremehkan pemberian. Apa sih kayak gini kok dikasihkan? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meremehkan sedikit pun pemberian dari seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Antum ingat ya, di antara hadis yang semisal dengan ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, lagi-lagi berbicara kepada kaum wanita. Barakallahu fikum. Ya, takutlah kalian kepada api neraka. Dengan kalimat apa? Akhirnya, ya, walau bisyikki tamrah. Meskipun dengan syikki tamrah, satu buah kurma yang dibelah. Satu buah kurma yang dibelah, satu belahan buah kurma. Barakallahu fiikum. Lagi-lagi kaum wanita. Takutlah kalian kepada api neraka meskipun dengan bisyikki tamrah. Artinya apa? Sedekah dengan setengah dari buah kurma. Apa sih nilainya buah kurma? Kalau kita nilaikan satu buah itu harganya berapa sih? Barakallahu fiikum. Ya, kita di sini yang jauh yang buah kurma itu sampai impor. Ya, 1 kilo harganya berapa buah kurma? Berapa? 1 kilo. 30.000. Kira-kira isi berapa buah itu? Kira-kira pernah hitung enggak? 50 buah ada enggak? Lebih. Lebih. Berarti satu buah insyaallah enggak nyampe Rp600 lah ya. Anggap aja Rp600 ya. Satu buah misalnya harganya Rp600. Kalau dibelah jadi dua, jadi berapa? Rp300. Barakallahu fikum. 300, 200 sama 100. Kecil nilainya. Barakallahu fikum. Nah, ternyata kata Nabi alaihi salatu wasalam, ini bisa menjadi tameng dari api neraka. Dengan setengah buah kurma tadi. Takutlah kalian dengan siksa api neraka meskipun dengan setengah buah kurma yang disedekahkan. Bisa menjadi tameng dari api neraka. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau lebih? Ikhlasan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu remehkan engkau yang memberi atau engkau yang diberi. Barakallahu fikum. Karena Allah tidak pernah meremehkan satu pemberian. Ketika itu diberikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi penghapus dosa dan sebagai tameng dari siksa api neraka. Barakallahu fikum. Itu masih lebih berharga. Nah, ada yang lebih tidak berharga dari setengah buah kurma tadi. Barakallahu fikum. Apa itu? Antum ingat kisah, nah, tentang imra'atun baghiyun, wanita nakal. Nah, wanita nakal yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab seekor kalb, seekor anjing. Seorang perempuan enggak beres diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih muslimah. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab seekor anjing. Barakallahu fikum. Dia dapatkan seekor anjing yang hampir mati kehausan. Kemudian ia lepas sepatunya. Ia gunakan untuk mengambil air dalam sebuah sumur. Ya, ia minumkan air yang dalam sepatu tadi kepada si anjing sampai anjing tersebut terlihat segar dan bisa lagi berjalan, berlari lagi. Barakallahu, Allah ampuni dosanya. Nah, sekarang kita hitung, ini pakai hitungan matematis. Barakallahu fiku. Masih pakai hitungan matematis. Baik, yang pertama. Naam, yang pertama. Yang dikasih itu milik dia bukan airnya? Milik dia atau milik umum? Milik umum. Air. Kalau dibanding kurma tadi lebih berharga kurma. Karena kurma itu milik dia. Ini air bukan miliknya. Milik orang banyak, siapa saja boleh ngambil. Dari yang diberikan itu bukan miliknya, milik orang banyak. Sekarang kita lihat yang memberi, yang diberi. Yang diberi manusia, orang mulia. Saudaramu kamu kasih setengah buah kurma, kamu makan, dia merasa lezat. Atau seekor binatang yang hina, enggak ada nilainya. Anjing. Barakallahu fikum. Enggak berharga kan? Artinya binatang yang hina. Barakallahu fikum. Taib. Yang diberi pun bukan manusia yang mulia, bahkan seekor hewan yang hina. Taib. Yang memberi seorang pendosa. Sungguh-sungguhnya sangat rendah. Tapi dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosanya. Nah, engkau sebagai seorang yang tentu jauh lebih mulia dari seorang yang hina seperti dia. Dan yang engkau berikan sesuatu yang berharga, dan yang engkau beri juga seorang yang mulia, manusia. Barakallahu fikum. Maka tentunya lebih-lebih lagi bisa menjadikan sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajatmu. Engkau sebagai seorang wanita mulia sekarang. Nah, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Baik. Kenapa? Karena sesungguhnya amalan yang paling ringan, paling mudah dikerjakan seorang hamba adalah sedekah. Yang paling mudah itu, semudah-mudahnya amalan. Barakallahu fikum. Kaifa dzak? Bagaimana itu? Baik, kita berikan permisalan. Adalah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Ya, apa kelanjutannya? Apa kelanjutannya? Pertama, surat apa dulu? Al-Munafiqun, kelanjutannya. Faulaika humul khasirun, kemudian. Ingat-ingat dulu, saya tunggu. Biasanya kalau terburu-buru jadi lupa semuanya. Dibuat santai dulu, merasa nyaman, nanti ingat. Tapi jangan kelamaan, jangan setengah jam. Pas. Ingat enggak? Lupa ya, sebelahnya aja. Lupa juga, sebelahnya. Lupa juga, sebelahnya. Yang ini depan. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Terus ini intinya di sini, fa saddaqu wa akum minas salihin. Baik, wa anfiku, dan berinfaklah kalian. Wa anfiku mimma razaqnakum. Ya, baik. Dan berinfaklah kalian dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian al maut. Fayakula rabbi, kemudian ia mengatakan, rabbi wahai rabku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau akhirkan ajalku sesaat saja. Fa'asaddaqu wa akum minas salihin, sehingga aku bisa bersedekah dan aku digolongkan termasuk orang yang saleh. dia minta diakhirkan umurnya sebentar, itu bukan minta sholat, bukan minta puasa, bukan minta kerja bakti, bukan. Barakallahu fikum. Minta sebentar, sesaat, fa'asaddaq, aku bisa bersedekah. Apa alasannya kok yang diminta sedekah, enggak minta sholat, enggak minta puasa? Karena tadi mintanya cuma waktu sebentar. Ya. Nah. Ya, cuma mintanya waktu sesaat. Kalau sesaat, kalau sholat kelamaan paling enggak butuh 5 menit, 2 rakaat. Puasa apalagi harus seharian. Barakallahu fikum. Terus yang paling cepat apa? Sedekah. Itu yang paling cepat. Misalnya dikasih waktu, ya sudahlah. Saya kasih waktu 5 detik misalnya. Meskipun enggak mungkin ya. Ini supaya kita paham aja. Sudah diizinkan untuk dia 5 detik. Bisa enggak bersedekah 5 detik? Sangat bisa. Barakallahu fikum. Ya, sangat bisa. Baik, aku sedekahkan semua hartaku. Berapa detik itu? 3 detik palingnya. Barakallahu fikum. Aku sedekahkan semua hartaku. Kita tambah, aku sedekahkan semua hartaku karena Allah Subhanahu wa taala. 5 detik cukup sudah. Sudah mati lagi enggak apa-apa. Nah, mati lagi akhirnya apa? Dia digolongkan termasuk orang yang saleh. Karena dengan sedekahnya yang pertama menunjukkan ia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mentauhidkan Allah sekaligus ia telah berbuat kebaikan yang banyak. Sedekah. Barakallahu fikum. Dan ayat ini membicarakan tentang orang-orang kafir. Nah, adapun al-mu'minun, alhamdulillah, al-mu'minun, harta yang mereka tinggalkan semuanya adalah sedekah. Seorang mukmin ketika dia meninggal, seorang mukmin, benar-benar seorang mukmin ini, harta yang mereka tinggalkan semuanya bernilai sedekah. Barakallahu fikum. Sehingga dilarang seseorang ketika hendak meninggal atau sudah dekat ajalnya mensedekahkan semua hartanya, tidak diperbolehkan. Baik, kenapa? Ya, karena ia memiliki ahli waris. Ia memiliki ahli waris. Paling banyak maksimal bisa ia sedekahkan adalah sepertiga. Ya, wasulusu katsir, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Dan sepertiga itu sudah banyak. Ya, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, tidak meminta-minta, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta manusia. Tapi seorang kafir, ketika ia sudah dalam keadaan kepepet, ya sedekah itu paling mudah. Kita pun dianjurkan untuk bersedekah. Barakallahu fikum. Terlebih lagi kaum wanita. Terlebih lagi kaum wanita. Kalau laki-laki kan mereka sudah bersedekah untuk istrinya. Hadisnya tadi sudah kita baca. Nah, semua yang ia infakkan untuk istrinya, nafkahkan, ya, ihtisaban karena berharap pahala dari Allah, faya sadaqah, maka itu adalah sadaqah. Tapi kalau seorang istri, kapan bersedekahnya? Barakallahu fikum. Wong dia juga diberi, ya, maka harus ia bisa membagi dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Setelahnya kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan alasan kenapa beliau perintahkan agar mereka bersedekah. Alasannya karena beliau diperlihatkan neraka dan yang paling banyak tinggal di dalamnya adalah kaum wanita. Beliau khawatir. Beliau sangat khawatir dengan keadaan yang seperti ini, paling banyak perempuan. Ya. Maka beliau khawatir kaum mukminat, kaum muslimat ini digolongkan kemudian, ya, terjerumuskan ke dalam neraka, terhilangkan imannya, terhilangkan keislamannya karena asal dari sifat bakhilnya tadi. Karena bakhil itu akan membawa pada kekufuran. Kalau diteruskan itu jadi kufur. Nah, bakhil ini membawa pada sifat kufur. Sehingga ini penyakit yang berbahaya. Maka tidak heran kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa ayyudain adwa'u minal bukhli." Penyakit apa yang lebih berbahaya dibanding bakhil? Ya. Penyakit apa yang lebih berbahaya dari bakhil? Tidak heran juga kalau antum baca ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa amma man bakhila wastagna. Iya kan? Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah sebutkan di sini bakhil. Adapun orang yang bakhil dan ia merasa puas dengan dirinya, wa kadzdzaba bil husna dan ia dustakan al husna. Ini kelanjutannya kalau kebablasan. Nah, ia sampai mendustakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan persulitkan kehidupannya, semakin sulit. Tapi lain dengan al-mu'minin, orang-orang yang beriman, al-muslimin. Barakallahu fikum. Lain sifatnya. Wa amma man a'ta. Ayat yang sebelumnya. Orang yang suka a'ta, suka memberi. Ya. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan jalannya. Orang yang a'ta. Karena orang yang a'ta ini lebih dekat pada sifat yang saleh. Disebutkan dalam ayat yang tadi kita bacakan. Fa saddaqa wa akum minas salihin. Karena orang yang suka bersedekah, yang suka memberi dan yang sifatnya semisal dengan ini, maka itu pertanda dia seorang yang saleh. Pertanda dia seorang yang saleh. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menjelaskan hadis tentang salasatu nafarin, tiga orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Orang yang pertama adalah orang yang ia diberikan nikmat berupa ilmu, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang qari. Kemudian ia menyalahgunakannya, ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ia mengajarkan ilmu atau yang semisalnya liyuqal aliman, agar disebut sebagai seorang alim. Orang yang kedua yang ia berjihad fi sabilillah, ia menyatakan di hadapan Allah ketika Allah sebutkan dzakara ni'amahu, disebutkan nikmat-nikmatnya, kemudian Allah tanyakan untuk apa nikmat tersebut, maka ia sebutkan aku gunakan untuk berjihad fi sabilillah di jalanmu. Kata Allah, kadzabta, kamu berdusta, kamu melakukannya liyuqal syuja'an, agar disebut pemberani. Orang yang ketiga adalah orang yang memberi, bersedekah. Barakallahu fikum. Ya. Ternyata tujuannya agar disebut sebagai seorang yang dermawan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seandainya orang yang pertama tadi itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan digolongkan termasuk siddiqin. Karena makna siddiq, kata beliau rahimahullah, adalah seorang yang mempelajari ilmu din wa 'allamahu. Ini makna siddiq. Orang yang kedua, seandainya ia berjihad benar ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan digolongkan sebagai syuhada. Dan orang yang ketiga, seandainya ia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, maka ia akan digolongkan termasuk salihin. Maka masuklah mereka dalam ya orang-orang yang terbaik, orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kalau an-nabiyyin jelas sudah selesai an-nabiyyin, sisa tiga golongan as-siddiqin asyuhada'i wassalihin. Kita mau masuk yang mana? Barakallahu fikum. Ya. Kalau tadi menuntut ilmu agama Al-Quran wa sunnah lurus karena Allah dia dakwahkan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala jujur digolongkan termasuk siddiq. Kalau ia berjihad fi sabilillah karena Allah Subhanahu digolongkan termasuk syuhada. Kalau ia bersedekah karena Allah Subhanahu digolongkan termasuk salihin. Barakallahu fikum. Allah azza wa jalla ajari kita ingin jadi orang baik, ingin jadi seorang istri yang baik, maka bisa dimulai dengan sedekah. Ya, melembutkan hati. Nah, as-sadaqah itu melembutkan hati sehingga mudah menerima nasihat, orang yang suka bersedekah karena Allah syaratnya ya, ikhlas. Kalau rajin sedekah tapi hatinya enggak lembut-lembut, berarti bukan karena Allah. Nah, makanya jangan heran kalau orang kafir yang suka bersedekah, tanda kutip sedekah di sini, enggak akan membuat mereka masuk Islam. Kenapa? Karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika engkau bersedekah lillah, maka ini akan melembutkan hatimu. Kalau suami kamu ngomongi yang baik, fastausu binisa'i khaira, engkau mudah menerima. Barakallahu fikum. Ya. Ketika engkau mendapati suami demikian dan demikian, engkau mudah hatinya. Bukan orang yang keras kalbunya. Kalbunya itu keras bukan. Nah, dengan sebab sedekah tadi. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga hubungan semakin baik. Hubungan semakin baik. Tidak heran Nabi alaihi salatu wasalam di awal hadisnya memulai dengan tasaddaqna. Wahai sekalian wanita, tasaddaqna, bersedekah kalian. Oh, kok bersedekah yang dihitung ya? Yang disebutkan bukan salat, puasa atau yang lain, sedekah. Nah, karena aku melihat kalian adalah orang yang paling banyak tinggal dalam neraka. Mereka berkata, ya, kenapa wahai Rasulullah? Baru kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di antara sebab kenapa bisa masuk neraka. Nah, Nabi tidak menyebutkan karena kalian bakhil, bukan. Ya, setelah kalian ya, setelah Nabi sebutkan sedekah, kemudian disebutkan perbuatan buruknya. Ya, barakallahu fikum. Apa itu? Takfurnal ashir. Kalian suka mengkufuri ya naam suami kalian. Kalian tukthirnul la'na, sering melaknat. Hatinya itu terlalu keras. Keras, kasar. Diomongi susah. Barakallahu. Diajari jadi seorang hamba yang bersyukur susah. Dia jadi hamba yang bersabar juga susah. Apa-apa susah. Dilihat-lihat. Oh, istrinya pelit. Barakallahu fikum. Pelit orangnya. Sehingga kalau diberitahu susah. Tasaddaqna, bersedekahlah. Mudah-mudahan dengan itu maka hatimu bisa lembut. Nah, mudah menerima nasihat, mudah menerima wasiat. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, diajari rajin bersedekah. Seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, sedekah itu kan enggak sulit. Nah, barakallahu fikum. Sesekali kita ingatkan lagi istri kalau belanja itu misalnya harganya 1000, kan kita uang masih ada ya. Barakallahu fikum. Uang itu kan masih ada. Harganya 500 ya. Kamu beli 1000, udah 500-nya sudah. Barakallahu fikum. 500 rupiah. Apa sulitnya sih? Nah, nanti mesti pakai alasan, "Loh, Bi, kok 500 lama-lama jadi 30.000?" Taib. Ya, taib. Katakanlah 3.000, 30.000 sebulan. Ya, apa kemudian Abi nelantarkan kamu? Saya nelantarkan kamu, saya enggak ngasih makan kamu. Barakallahu fikum. Ya, dia untung nanti dapat 30.000 sebulan. Ya, terus kenapa? Kalau dapat. Nah, barakallahu fikum. Apakah itu akan mengurangi sekian yang sudah saya berikan untuk kamu? Barakallahu fikum. Oh, ini tadi nadanya kegalaan ya, nadanya ya. Ini sedang taklim sih, enggak apa-apa. Baik. 500 rupiah. Atau mungkin 1000 rupiah. Atau mungkin yang semisalnya mudah-mudah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ya, terkadang seorang istri memang hitungan petong banget. Ya, petong banget. Ya, semestinya ya petong-petong bagus. Tapi jangan banget-banget. Ngono ya aja ngono. Barakallahu fikum. Ngono-ngono tapi ya jangan begitu banget lah. Ada saatnya kita ini memang harus begitu. Barakallahu fikum. Datang ke rumah mertua, datang ke rumah mungkin kakaknya atau siapa. Barakallahu fikum. Membeli bawakan apa ya? Bawakan pisang. Ada pisangnya, ada dua pisang. Satunya harga 6.000, satu 5.000. Yang 5.000 aja, Bi. Ya. Ya, yang 6.000 kayaknya lebih bagus, lebih banyak buahnya. Ya ngirit-ngirit lah. Ya ngirit sih ngirit. Barakallahu fi. Tapi apa salahnya sih? Nah, sesekali kan kita paling datang ke sana sebulan sekali, sebulan dua kali. Barakallahu fikum. Yang lebih terlihat, lebih bernilai, lebih bagus. Ahabu ilaina. Sekarang kalau misalnya untuk kita sendiri, kamu suruh milih. katakanlah gratis, enggak bayar, milih yang ini apa yang ini? Mesti milih yang bagus kan? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Begitu cara kita belajar. Barakallahu fikum, tasaddaqu wa tasaddaqna. Rajin-rajinlah untuk berbagi. Nah, untuk memberi, bersedekah, jangan dianggap hidup itu sendiri. Ya, jangan engkau anggap yang kamu berikan akan mengurangi harta yang kamu miliki. Sebagian orang berpikir akan berkurang harta yang dia miliki, padahal tidak. Tidak ada yang berkurang. Yang berkurang itu apa? Nilainya. Barakallahu fikum. Kamu memberi, tidak memberi, jatah yang Allah berikan ya segitu. Rizki Allah Subhanahu wa taala juga segitu. Barakallahu fikum. Nah, semuanya fis sama'i wa fil ardi ila 'alallahi rizqa. Semuanya rizkinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tidakkah kita iri dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang saleh? Orang-orang yang saleh, salihin. Barakallahu fikum. Hampir jam 1, masih 5 menit. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu juga butuh latihan itu. Tapi ya jangan banget-banget juga ya, karena sebagian memang dia seorang suami yang masya Allah, laki-laki yang penyabar masya Allah, tapi istrinya belum bisa seperti dia, sehingga kalau dipaksa ya jadinya jelek. Dia malah suka melaknat kamu, suka menjelek-jelekkan kamu, bahkan mungkin mencela Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita pun harus pandai-pandai mengaturnya. Ya, barakallahu fikum. Harus pandai-pandai. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Wanita itu qaruroh, gelas kaca. Nah, hati-hati. Kalau kita bisa muliakan, dia mulia. Kalau kita hinakan, dia jadi hina. Nah, bola ada di tanganmu. Bola mau diapakan? Mau ditendang? Barakallahu fikum. Atau mau diapakan? Itu kalau bola. Ini gelas kaca, qaruroh. Ya, botol kaca atau gelas kaca. Fallahu al-musta'an.